إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى doa urukui, doa yang dibaca atau bacaan yang dibaca pada saat ruku. Yang pertama adalah Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Rabbku, Zat yang Maha Agung, dibaca sebanyak 3 kali. Sahabat yang meriatkan bacaan ini adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Subhana Rabbil Azim menunjukkan maknanya adalah aku sucikan dan aku sucikan Allah an kulli naqais, dari semua sifat kekurangan. Nah, ini dibaca sebanyak 3 kali. Dan para ulama menganjurkan bahwasanya seorang ketika rukuk dan sujud tidaklah kurang dari mengucapkan 3 kali tasbih. Dianjurkan agar tidak kurang dari 3 kali tasbih itu diucapkan. Artinya boleh saja Subhana Rabbil Azim 1 atau 2 kali, akan tapi ini amal yang tidak dianjurkan. Dan hadis ini atau doa ini menunjukkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Dan ini adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul padanya banyak nama dan banyak sifat. Maka Al-Azim, Al-Majid, dan nama-nama yang semisal adalah nama yang mengandung banyak nama dan banyak sifat. Karena dia adalah zat yang bernama Al-Azim, zat yang Maha Agung, maka terkumpul padanya sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Maka tentu zat yang Maha Agung ini adalah zat yang mendengar, mengetahui, dan yang lainnya yang merupakan bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan yang kedua adalah Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau Allahumma ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan memujimu Allahumma ya Allah, ampunilah aku. Hadis tentang bacaan ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis tentang bacaan ini diletakkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dalam judul bab Babu Doa Fi Ruku'i. Bab tentang bolehnya berdoa saat ruku'. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memberikan komentar untuk judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari. Beliau mengatakan, qila, ada yang memberikan penjelasan hikmah disebutkannya secara khusus doa dalam rukuk dan tidak tasbih, padahal hadisnya sama, adalah annahu, sesungguhnya Bukhari bermaksud untuk memberikan isyarat dalam judul bab ini bantahan kepada ulama yang memakruhkan doa dan berdoa dalam rukuk, sebagaimana Imam Malik. Adapun tasbih dalam rukuk, maka tidak ada khilaf ulama di dalamnya. Oleh karena itu maka di sini Al-Bukhari ihtamma memberikan perhatian bidzikir doa untuk menyebut dan menyebutkan doa, lidzalika karena pertimbangan itu. Ya, maka bacaan tadi dan hadis yang mengandung bacaan tadi diletakkan oleh Bukhari dalam judul bab tentang bolehnya berdoa dalam rukuk. Maksud beliau dengan judul bab ini adalah bantahan untuk Imam Malik dan yang lainnya yang memakruhkan berdoa dalam rukuk. Wa hujjatul mukhalif, dan hujah dan dalil ulama yang menyelisih Bukhari yaitu Imam Malik dalam masalah ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa amarqu'u fa adzimu fi rabba. Ketika kalian rukuk maka adalah kalian mengagungkan Allah. Maka dalam hadis ini salah satu nama Allah adalah Ar-Rabbu. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb. Dan ketika Rab itu disebutkan sendirian maka tidak ada yang berhak mendapatkan nama tersebut kecuali Allah. Jika disebut sendirian tanpa digandengkan dengan satu kata setelahnya maka tidak ada dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika digandengkan dengan yang lain maka bisa untuk manusia. Rabbul Bait, ya, artinya pemilik rumah. Sebagaimana dalam hadis tentang luqatah, tentang barang temuan, tentang masalah unta yang ditemukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalian jangan mengambilnya karena nanti unta tersebut akan berjumpa dengan Rabbnya. Demikian juga bisa maknanya Sayyid sebagaimana dalam maknanya adalah pemilik budak sebagaimana dalam hadis Jibril antalidal amatu rabbataha, dalam lafaz yang lain antalidal amatu rabbaha. Adapun Ar-Rabbu maka itu adalah nama Allah, tentu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujudu, adapun sedangkan ketika kalian sujud fastahidu fi du'ai, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun, maka layak ayustajabalakum, doa kalian dikabulkan. Namun kata Ibnu Hajar la mafhuma lahu, hadis ini tidak memiliki mafhum kebalikan. Maka tidaklah terlarang berdoa ketika rukuk sebagaimana juga tidaklah terlarang at-ta'zim mengagungkan Allah ketika sujud. Maka boleh saja ketika orang bersujud memilih doa subhana rabbiyal a'la. Maka ini mengagungkan Allah ketika sujud. Maka ketika rukuk maka boleh subhana rabbiyal azim dan ini mengagungkan Allah, demikian juga boleh dengan bacaan yang mengandung doa sebagaimana bacaan yang kedua. Ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maka Imam Malik berdalil dengan hadis ini wa amma ruku'u fa'adhimu fi rabba, untuk memakruhkan doa lafadz doa ketika rukuk. Dan ini adalah satu hal yang tentu berdalil dengan hadis ini adalah satu hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena di sini berarti Imam Malik berdalil dengan mafhum mukhalafah. Jika ketika rukuk itu mengagungkan Allah, maka kebalikannya berarti tidak tepat kalau doa dan selain pengagungan kepada Allah. Namun mafhum di sini berkebalikan, bertentangan dengan mantuk. Yaitu hadis Aisyah yang menjelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dan mafhum itu tidak bisa jadi dalil kalau bertentangan dengan teks dalil yang lain. Namun tentu yang dimaksud dengan doa di sini adalah yang warid, bukan doa yang bebas, namun doa yang ada dalilnya. Lain dengan ketika sujud, demikian juga ketika tasyahud, maka di situ adalah letak untuk berdoa dan doanya bebas. Adapun rukuk, maka berdoa, boleh berdoa di sana, namun doanya adalah sebagaimana yang bacaan yang Nabi ajarkan. Maka judul bab yang dibawakan oleh Bukhari jangan disalahpahami kemudian orang berdoa dengan doa yang bebas. Kemudian bacaan rukuk yang ketiga adalah subuhung kutusun rabbul malaikati wa ruhi. Dia adalah zat yang maha suci, kudus, maha suci. Dia adalah Rab para malaikat dan Rabnya, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Subuhun maknanya adalah al-munazzahu an kulli aibin, yang tersucikan dari segala kekurangan. Dari kalimat sabahtullaha, artinya nazahtuhu, aku sucikan dia. Sedangkan al-qudus maknanya adalah yang suci, yang bersih dari segala kekurangan. Al-azim, zat yang agung, fin nazahah, dalam kesuciannya, teragungkan atau terjauhkan dari segala hal yang dinilai buruk. Rabbul malaikati waruh, tentang apa yang dimaksud dengan arwah di sini, maka ada beberapa penjelasan atau ada dua penjelasan. Yang pertama, makna arwah di sini adalah Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril yang disebutkan secara khusus bukan malaikat yang lain, dalam rangka tafdilan ala sa'iril malaika, untuk menunjukkan kelebihan dan kemuliaan malaikat Jibril dibandingkan para malaikat yang lain. Karena memang malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat, ya, sebagaimana firman Allah, muta'an sama amin. Malaikat Jibril itu adalah muta'an, adalah malaikat yang ditaati sama di sana, di dunia dan di alam malaikat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu waruh, pada Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril disebut sebanyak dua kali. Pertama, tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat, termasuk di sana Jibril, waruhu, dan malaikat Jibril. Maka disebutnya Jibril dua kali di sini untuk menunjukkan mulia dan unggulnya Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian makna yang kedua, waqila, dan dikatakan bahasanya yang dimaksud dengan arwah di sini adalah sinfun minal malaikah, segolongan malaikat. Sebagaimana firman Allah, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari di mana arwah dan para malaikat shaffan berbaris, yaitu pada hari kiamat. Dan di sini arwah dimaknai dengan sekelompok malaikat. Wa yahtamil, dan dimungkinkan, ya, makna yang ketiga yang dimaksud dengan arwah di sini adalah roh, arwah. Yang arwah merupakan kuam kulu hayyin, adalah penegak ya, bagi semua makhluk hidup. Orang yang punya roh, maka dia hidup. Jika rohnya dicabut, maka dia mati. Sehingga makna makna bacanya adalah Rabbil malaikati, Rabbul malaikati wa Rabb wa Rabbu ruhi. Maka Allah adalah adalah Rabb, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya semua arwah. Arwah dari semua makhluk yang punya arwah. Maka ada tiga kemungkinan makna dari lafaz wa ruhi. Dan yang ma'ruf adalah waroh, yang maknanya adalah Jibril. Sebagaimana tanazzalul malaikati, tanazzalul malaikatu waroho. Maka subuhun kudus rabbul malaikati waroh, ini adalah bacaan ruku. Di tempat kita, subuhun kudus rabbul malaikati waroh itu bacaan apa? Witir. Nah, teman kita, ini jadi bacaan setelah selesai witir. Maka ini satu hal yang membutuhkan dalil. Apa dalil kalau itu adalah bacaan khusus untuk setelah witir? Karena zikir khusus kita menyelesaikan dengan dalil yang ada. Jika dalilnya menyatakan itu bukan letaknya dan itu bukan tempatnya, maka tidak boleh melakukannya. Kemudian bacaan yang keempat dalam ruku adalah Allahumma laka ruka'tu. Ya Allah, hanya kepadamu aku ruku'. Wabika amantu, dan ya Allah hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berislam. Khosya'alaka sam'i, sesungguhnya pendengaranku tunduk padamu. Wabasari, demikian juga penglihatanku. Wamukhi, dan otakku. Wa azmi, dan tulangku. Wa asobi, dan sarap-sarapku. Wamastaqallat bihi qadami, dan apa yang dibawa oleh oleh telapak kakiku, yaitu seluruh badanku. Yang meriatkan bacaan ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan laka raka'tu, di sini fiilnya dibelakangkan laka raka'tu. Likhtisas, menunjukkan pengkhususan. Artinya rukuk khusus hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Arab rukuk artinya mailan, artinya cenderung atau condong atau miring, wal khurur, dan tersungkur. Namun terkadang istilah rukuk yuradu bihi as-salatu, maknanya adalah salat, sebagaimana dalam beberapa ayat. Warka'u ma'ar raka'in, maknanya wasallu ma'al musallin. Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud adalah salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Dan berkaitan dengan masalah ayat ini warka umar raka'in, ada satu kaidah yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah ini. Jika satu amal rukuk itu adalah pekerjaan, salah satu pekerjaan perbuatan yang ada dalam sholat. Jika satu amal itu disebut dengan salah satu bagiannya, maka hal ini menunjukkan bahasanya bagian amal tersebut adalah rukun untuk amal tadi. Ketika satu amal itu memiliki beberapa bagian, maka disebutlah salah satu bagiannya dengan makna keseluruhan amal, maka ini menunjukkan bahasanya bagian tersebut adalah rukun dalam amal. Maka warka'u ma'arraka'in adalah dalil bahasanya salah satu rukun dalam sholat adalah rukuk, karena sholat disebut dengan rukuk. Maka hadis ini dan doa ini dalil bahasanya kita hanya boleh rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena rukuk adalah perbuatan ibadah, dan ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memberikan ibadah semisal rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menduakan Allah, dia telah menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu, maka di antara bentuk ibadah orang-orang musyrik kepada sesembahannya adalah dengan rukuk, sebagaimana penyembah matahari orang-orang Jepang rukuk kepada matahari di saat matahari terbit sebagai bentuk beribadah kepada matahari. Oleh karena itu, maka terlarang seorang muslim untuk rukuk kepada matahari atau rukuk kepada sesama manusia. Dan hal ini, yaitu rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat-sangat sering dilanggar oleh orang yang mengikuti beberapa perguruan bela diri, karate, kempo atau yang lainnya. Maka bentuk penghormatan kepada simpei, kepada suhu, kepada guru, atau kepada lambang perguruan adalah dengan bentuk rukuk, dan ini haram, bahkan syirkun. Demikian juga penghormatan orang Jepang ketika mereka, sesama mereka berjumpa, maka mereka menghormati yang lain dengan bentuk berukuk. Maka ini adalah satu hal yang haram, bahkan kemusyrikan. Khosya'alaka sama'i, sesungguhnya pendengaranku tunduk padamu. Yang dimaksud dengan khusyuk di sini untuk benda-benda ini, pendengaranku, penglihatanku dan seterusnya, adalah ala inqiyatu wa ta'ah, kepatuhan dan ketaatan. Maka kalimat di sini adalah min qabil, jenisnya adalah dzikrul lazim wa iradatul malzum. Yang disebutkan adalah konsekuensi, yang disebutkan adalah musabab, dan maknanya adalah sebab. Khusyuk makna artinya adalah adzil wa tadallul, kehinaan dan merendahkan diri. Nah, jika seorang itu khusyuk, merasa hina dan merendahkan diri kepada sesuatu, maka dia akan mentaatinya dan mematuhinya. Maka seorang yang khusyuk kepada Allah, maka konsekuensinya adalah orang yang taat kepada Allah. Karena taat, patuh adalah buah dari ketundukan, dari merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa hina di hadapan Allah, buahnya adalah tunduk dan patuh. Maka orang yang khusyuk kepada Allah adalah orang yang tunduk dan pastilah orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang disebut adalah khusyuknya, ya. Dan khusyuk adalah sebab, dan yang dimaksudkan adalah musababnya. yaitu ketundukan dan kepatuhan. Sedangkan kekhusyuan di sini dikaitkan kepada pendengaran dan penglihatan. Mimbainil hawas, tanpa indera yang lain dari lima indera yang ada. Dari lima indera yang ada, maka yang disebut cuma pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya, indera mendengar dan melihat adalah indera yang paling penting di antara lima indera yang ada. Dan yang paling sering digunakan, mendengar dan melihat, itu paling sering digunakan daripada mengecap, daripada mencium. Nah, wa aqwaha amalan. Dan yang paling karena paling sering digunakan, maka tentu yang paling kuat untuk digunakan. Wa amas wa hajatan, dan yang maka kekhusyuan untuk pendengaran dan penglihatan, kepatuhan untuk pendengaran dan penglihatan adalah yang paling mendesak kebutuhannya. Maka pendengaran dan penglihatan itu paling mendesak untuk memiliki sifat tunduk dan patuh kepada Allah. Dikarenakan mayoritas bencana, musibah dan malapetaka agama terjadi karena keduanya. Maka ketundukan, pendengaran dan penglihatan kepada Allah itu sebuah kebutuhan yang paling mendesak dibandingkan mengecap atau yang lain. Karena banyak orang itu rusak agamanya gara-gara penglihatan. Banyak orang itu rusak agamanya, bubar agamanya, enggak karuan agamanya, amburadul agamanya, karena tidak bisa memanage penglihatan. Demikian pula banyak orang yang rusak agamanya, amburadul agamanya, hilang takwa dan imannya, dikarenakan tidak bisa memanage dengan baik pendengaran. Oleh karena itu, maka disebutkanlah dua indra ini tanpa indra-indra yang lain dari lima indra yang ada. Fa idza khasha'ata, maka jika kedua indra ini telah khusyuk kepada Allah, maka was-was akan sedikit. Maka godaan setan itu akan sangat-sangat berkurang. Jika orang bisa mengontrol dengan baik pendengaran dan penglihatannya. Dan jika kita membaca Al-Quran dan Sunnah, maka rata-rata, bisa kita katakan rata-rata, pendengaran itu disebut lebih terdahulu daripada penglihatan. Sering-sering kita akan mendengar Sami'un Alim atau Sami'un Basir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya, menyebut namanya, maka Sami'un Basir. Jarang atau bahkan mungkin sulit untuk kita temukan Basirun Sami'. Namun Sami'un Basir. Demikian juga dalam bacaan ini, dalam doa ini, doa yang Nabi ajarkan ini, khosa'alaka sam'i wa basari. Ya Allah, tertunduk kepadamu pendengaranku dan penglihatanku. Dari kebiasaan atau realita ini, bahasanya mayoritas atau umumnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mendahulukan indra mendengar daripada melihat. Ini sebagian ulama memberikan penjelasan dan kesimpulan, karena ini menunjukkan faedah yang lebih besar yang dimiliki oleh pendengaran dibandingkan penglihatan. Maka manfaat manusia dari indera mendengarnya itu lebih besar daripada manfaat yang dia dapatkan dari indera melihatnya. Dan kesulitan manusia seandainya kehilangan indera pendengaran itu lebih besar daripada kesulitan yang akan dia dapatkan jika kehilangan indera penglihatan. Jika orang itu kehilangan indera penglihatan, maka dia masih bisa dapat informasi, dia masih bisa dapat ilmu dengan pendengarannya. Akan tetapi jika orang itu kehilangan indera pendengaran, maka tertutuplah sumber ilmu pada dirinya. Maka jalan ilmu tertutup, jalan informasi, ilmu, pengetahuan tertutup sudah. Dan satu sangat-sangat sulit, dia tidak bisa sehingga setiap orang yang kehilangan pendengaran, maka dia tidak akan bisa bicara. Karena tidak ada informasi, tidak ada sesuatu pun yang masuk pada dirinya karena hilangnya pendengaran. Kemudian wa amma takhsisul mukh wal adham, adapun di sini secara khusus disebutkan otak, tulang dan saraf tanpa anggota atau bagian-bagian badan yang lain. Ini dikarenakan bahwasanya yang paling jauh dasar yang paling jauh pada badan manusia adalah otak, kemudian tulang, kemudian saraf. Karena otak itu ditopang oleh tulang dan tulang itu ditopang oleh saraf. Sedangkan anggota badan yang lainnya adalah murakabatun alaiha, terbentuk, menumpuki tiga hal ini, otak, tulang dan saraf. Maka daging dan kulit itu ada setelah membungkus. Daging dan kulit itu bentuknya, fungsinya membungkus tulang dan saraf. Faidah hasal al-inqiyad, maka jika kepatuhan dan ketaatan telah terwujud pada tulang, telah terwujud pada saraf seseorang, maka tulang, otak dan saraf manusia adalah umdatu bunyatil hayawan, adalah kerangka pokok hewan atau termasuk juga manusia. Kerangka yang paling pokok dari badan manusia tiga benda ini, otak, tulang dan saraf. Wa'idan al-asab, demikian pula saraf adalah gudang dari berbagai kejiwaan, perasaan kejiwaan. Sedangkan daging, demikian juga lemak, itu ghadin wa ra'ih, bisa datang dan bisa pergi. Ada orang yang punya daging banyak, gemuk, karena satu sebab, stres, dagingnya hilang semua, habis. Nah, kalau tulang enggak, nah, orang stres ya tulangnya juga enggak kemudian hilang. Ya, kalau lemak, ya, orang stres, ya, karena banyak masalah, lemaknya habis semua. Dagingnya, kata orang, udah enggak ada. Tinggal tulang berbungkus kulit, katanya. Maka, kalau saraf, tulang, itu apapun keadaan orang, enggak hilang. Nah, kalau daging, lemak, ya, itu situasional. Lagi makmur, ayam, tentrem, nah, maka dagingnya banyak. Kalau banyak masalah, nah, habis dengan sendirinya. Adapun saraf tetap, tulang juga tetap. Fa idza hasalal inqiyad wa ta'ah, maka jika sudah terdapat kepatuhan dan ketaatan dari saraf, dari tulang, dari otak. Fa minal ladzi yataraqab alaihima, maka yang membungkus dan yang ya, unsur tambahan atas otak, tulang dan saraf, maka bitorqil aula tentu lebih-lebih lagi. Tentu lebih taat lagi, atau bisa dipastikan taat. Kalau otak seorang, kemudian tulangnya, kemudian sarafnya telah memiliki ketaatan kepada Allah, ketaatannya telah masuk sampai tulang, sampai masuk ke saraf dan otaknya, ketaatannya kepada Allah sudah sampai di sana, maka badan, maka dagingnya, maka lemaknya itu tinggal ikut. Beda jika ketaatan seorang baru sampai di kulit, baru sampai di badan, di dagingnya, ya, maka boleh jadi ya, tulangnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin di antara hikmah kenapa di sini disebutkan otak, tulang dan saraf tanpa daging. Maka di sini disampaikan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, karena kerangka pokok badan manusia adalah tulang dan saraf serta otak. Ini yang kerangka pokoknya. Maka kita meminta maka jika kerangka pokok ini telah memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain mudah. Kemudian penjelasan yang kedua, adapun daging dan lemak tidak disebutkan karena dia datang dan pergi tergantung keadaan kejiwaan, keadaan ekonomi seseorang. Dan yang dimaksud ketaatan yang dimiliki oleh pendengaran adalah pendengaran ini mau menerima kebenaran dan berpaling dan tidak mau mendengarkan hal-hal yang batil, hal-hal yang sia-sia, bahkan hal-hal yang berdosa. Sedangkan ketaatan penglihatan adalah hanya memandang segala sesuatu yang tidak haram untuk dipandang. Adapun ketaatan otak, tulang dan saraf artinya adalah ketaatan sisi batin manusia sebagaimana ketaatan lahiriah manusia. Karena sisi batin manusia jika tidak bersesuaian dengan sisi lahiriahnya, maka ketaatan lahiriah itu tidaklah berfaedah dan tidak teranggap. Dan yang dimaksud dengan ketaatan, kepatuhan sisi batin adalah bersihnya batin manusia dari kotoran kemusyrikan dan kemunafikan, dan beriasnya batin manusia dengan keikhlasan, dengan ilmu dan hikmah. Hikmah maknanya juga ilmu. Wa mastaqalat bi badani, dan apa yang wa mastaqalat bi qodami, dan apa yang ditopang oleh kakiku. Maka apa yang ditopang oleh kaki, oleh telapak kakiku? Semua badan. Maka di sini ada atful am al khas. Kemudian berikutnya adalah bacaan rukuk yang terakhir di sini adalah Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah. Maha suci zat yang memiliki al-jabarut, kekuasaan, wal malakut dan kerajaan, wal kibriya dan kebesaran, wal azamah dan keagungan. Bacaan ini dibacakan oleh sahabat Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Maka di sini bacaan ini subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah adalah bacaan rukuk. Bacaan ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai bacaan iftitah, salat iftitah. Maka salat iftitah sebagian orang mempaketkan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah sebagai doa iftitah, bacaan iftitah untuk salat iftitah, salat pembukaan sebelum dua rakaat sebelum melaksanakan salat malam. Dan ini juga satu hal yang membutuhkan dalil. Dan mengkhususkannya untuk doa iftitah hanya untuk sholat iftitah, ini satu hal yang bermasalah. Kalau memang itu adalah doa iftitah untuk sholat iftitah, maka berlaku juga untuk semua sholat. Sabata fil nafli, sabata fil fardhi, semua yang berlaku dalam sholat sunnah, maka berlaku untuk sholat fardu. Maka bisa dijadikan sebagai bacaan iftitah sholat fardu dan semua sholat. Tidak bisa cuma hanya dikhususkan, ini hanya untuk sholat iftitah saja. Maka jika itu boleh untuk sholat iftitah, maka harusnya berlaku untuk semua sholat sunnah, bahkan semua sholat sunnah dan sholat yang wajib. Jabarut, dari kata-kata jabar dengan makna al-qahar, yaitu kekuasaan, bisa menundukkan yang lain, mampu menundukkan yang lain. Wa min sifatillahi ta'ala, dan jabar ini adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dan diantaranya adalah al-jabir. Dan al-jabir maknanya adalah zat yang bisa memaksa hamba-hambanya ala ma'arada, untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki, berupa perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malakut diambil dari kata-kata al-milak, artinya kepemilikan. Maka dhul malaki artinya adalah malakut maknanya adalah yang memiliki kunci segala sesuatu. Maka sirah fa'alut maknanya adalah untuk mubalaghah, untuk menunjukkan hiperbol dan satu hal yang luar biasa. Wal kibriya, maksudnya zat yang memiliki kebesaran. Kibriya di sini dimaknakan al-azamah wal mulak, keagungan dan kerajaan. Dan ada yang menjelaskan kibriya, kebesaran, maknanya adalah kamaludzat, zat yang sempurna, wujud yang sempurna. Dan ini tidaklah diberikan, kibriya ini tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada kebesaran, ada kibriya, dan ada al-azumah, keagungan. Dan perlu diketahui bahasanya al-kibriya, kebesaran itu lebih hebat daripada al-azumah, keagungan. Ya, tentang tentang al-kibriya wal azamah, Syaikh Abdul Razak Al-Badr di kitab beliau Fiqih Adiyah wal Adhkar mengatakan huma wasfani mutaqariban. Al-kibriya wal azamah, kebesaran dan keagungan, adalah dua sifat Allah yang berdekatan maknanya. Khassani billahi ta'ala, dan ini adalah dua sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang berhak memilikinya selain dirinya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Sesungguhnya kibriya itu adalah ridaku. Ridak adalah kain atasan, penutup bagian atas badan. Wal azamah izari, sedangkan keagungan adalah izarku, sarungku yang menutupi bagian bawah badanku. Famanaza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang merebut salah satu darinya, maka akan aku campakkan dia ke dalam neraka. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya al-azamah, keagungan Allah itu bimanzilatil izar, sebagaimana sarung, wal kibriya dan kebesaran itu bagaikan sebagaimana status ridak, kain penutup bagian atas badan. Untuk mengisyaratkan bahasanya kedua hal ini adalah sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sekutu dan saingan untuk dua sifat ini, yaitu al-kibriya dan al-azamah. Dan maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kibriya sebagai ridha dan al-azamah sebagai izar, dan dinilai bahasanya kibriya itu ridha itu lebih tinggi daripada al-izar. Oleh karena itu maka kibriya itu lebih agung daripada lebih hebat daripada sekedar al-azamah. Kemudian doa berikutnya adalah doa urafi minarukuk, doa bangkit dari rukuk, atau bacaan yang dibaca pada saat bangkit dari rukuk, yaitu kita katakan sami Allah liman hamidah, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah tegak berdiri kita katakan Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Wa rabb kami walakal hamdu, untuk memuji dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh kebaikan, penuh keberkahan di dalamnya. Sebagaimana dibawakan oleh sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu. Nah, tentang bacaan sami Allah liman hamidah itu disebut tasmi', dan bacaan Rabbana walakal hamdu disebut tahmid. Nah, di sini terdapat pembahasan fikih untuk tahmid dan tasmi'. Pensyarah Hisnul Muslim mengatakan sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya tasmi' dan tahmid dua-duanya dibaca oleh imam dan makmum sama persis. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya makmum itu membaca tasmi' dan tahmid sekaligus, sebagaimana imam itu juga membaca tasmi' dan tahmid. Dua-duanya. Alasannya karena demikianlah Nabi sebagai imam. Nabi sebagai imam membaca tasmi' dan membaca tahmid. Dan Nabi kemudian ditambah dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Maka dari dua hal ini, maka sebagian ulama yaitu Syafi'iyah berpendapat bahasanya makmum itu mengucapkan tasmi' dan tahmid sekaligus. Adapun hadis idza qala al imam sami'a Allah liman hamida faqul rabbana lakal hamdu. Adapun hadis yang mengatakan jika imam mengucapkan sami'a Allah liman hamida, maka ucapkanlah kalian baik para makmum rabbana lakal hamdu. Maka menurut pensyarah hadis ini lam yusaq, tidaklah dibawakan. Namun hadis ini cuma menjelaskan bahasanya tahmid yang diucapkan oleh makmum hendaknya terletak setelah tasmi' yang diucapkan oleh imam. Dan mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid tadi sebagaimana kita katakan adalah mazhab Syafi'iyah. Di antaranya adalah An-Nawawi sebagaimana di Shahih Muslim. An-Nawawi mengatakan wa annahu yustahabu, dan dianjurkan bagi semua orang yang salat, baik dia imam, makmum ataupun salat sendirian, untuk mengucapkan tasmi' sami' Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, yaitu tahmid. Maka hendaknya semuanya mengumpulkan di antara keduanya. Maka ucapan tasmi' sami' Allah liman hamidah dibaca pada saat irtifa, pada saat bergerak naik, pada saat bangkit. Sedangkan rabbana walakal hamdu dibaca setelah tegak berdiri. Dalil dikumpulkannya tasmi' dan tahmid untuk makmum dan semua orang yang salat, karena inilah yang Nabi baca. Nabi sebagai imam membaca sami Allah liman hamidah dan rabbana walakal hamdu, ditambah dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Kemudian ada catatan dari penulis Hisnul Muslim. Beliau memilih pendapat lain dalam masalah ini. Penulis Hisnul Muslim Sayyid Al-Qahtani mengatakan pendapat yang benar, makmum tidaklah mengumpulkan, tidaklah membaca tasmi' dan tahmid sekaligus. Namun yang tepat ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka saat itu makmum membaca rabbana walakal hamdu. Dan di antara, dan ini mazhab Hanabilah. Bahasanya makmum hanya mengucapkan tahmid tanpa tasmi'. Dan ini pendapat yang direcehkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syaikh Muhammad bin Salih Utsaimin. Kemudian penulis Syaikh Said mengutip perkataan Ibnu Utsaimin. Berkata al-alama Muhammad bin Salih Utsaimin rahimallahu taala fitarcihi, ketika dia menguatkan pendapat bahasanya makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Jika ada orang yang mengatakan, yaitu Syafi'iyah, apa jawaban dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana salatku, ditambah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Maka jawaban untuk hal ini adalah mudah, yaitu salu kama raaitumuni usalli adalah dalil umum. Sedangkan hadis jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu adalah dalil khusus. Wal khas yaqti alal am, Sedangkan dalil khusus itu menghukumi dalil umum. Sehingga kesimpulannya, makmum itu mustasna mendapatkan pengecualian dari keumuman hadis shalu kama ra'aitu muni usalli. Terkait dengan bacaan sami Allah liman hamidah. Fa innahu yaqulu, maka makmum cukup mengucapkan rabbana walakal hamdu saja. Ini diambil dari Salumum te ala zadil mustaqni. Maka Hanabilah membantah Syafi'iyah dengan mengatakan bahwasanya ini dalil khas, ini dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya makmum tidak mengucapkan tasmi'. Maka di sini dilakukanlah takhsis. Ini jawaban dan sikap Hanabilah dalam masalah ini. Dan sikap ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Maka ala kulli hal ini masalah khilafiyah istihadiyah. Ya, orang yang mengambil satu dari dua pendapat ini, maka dia punya kewajiban untuk menghormati pendapat yang lain. Siapa yang mengambil pendapat Syafi'iyah, bahasanya makmum itu mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid, maka tidak mengapa, hendaklah dia, dan dia hendaklah menghormati saudaranya yang hanya hanya mengucapkan tahmid tanpa tasmi' dan sebaliknya. Sedangkan pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya makmum itu mengumpulkan tasmi' dan tahmid, maka pendapat Syafi'iyah ini dirojekan oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Dan insyaAllah pendapat Syafi'i inilah yang lebih tepat dalam masalah ini. Ada pendalilnya, maka tadi telah disampaikan dalil Syafi'iyah dan ulama-ulama yang sepadapat dengannya. Bahasanya Nabi SAW, beliau mengucapkan tasmi' dan tahmid. Kemudian dan beliau memerintahkan agar kita sholat mencontoh beliau. Adapun hadis, ya, maka jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka hendaklah kalian para makmum mengucapkan rabbana lakal hamdu. Maka ini tadi sebagaimana perkataan pensyarah Hisnul Muslim tidaklah dibawakan oleh Nabi SAW dalam rangka untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh imam dan makmum. Namun maknanya sebagaimana kata An-Nawawi, Nabi SAW mengucapkan hadis ini adalah dalam rangka mengajari para sahabat. Karena para sahabat boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak mendengar kalau Nabi SAW mengucapkan rabbana walakal hamdu. Karena ini dibaca dengan lirih, berbeda dengan sami Allah liman hamidah. Oleh karena itu maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya, Nabi ingatkan bahwasanya imam atau makmum, kalian juga perlu membaca rabbana walakal hamdu. Karena imam ini membaca juga rabbana walakal hamdu, karena Nabi SAW juga membaca rabbana walakal hamdu. Adapun sami Allah liman hamidah, maka telah diketahui oleh para sahabat karena mereka mendengar Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah dengan suara yang keras. Berbeda dengan rabbana walakal hamdu, di sini Nabi ajarkan karena para sahabat tidak mendengar bacaan Nabi rabbana walakal hamdu, karena Nabi mengucapkannya secara lirih. Demikian makna hadis ini menurut penjelasan An-Nawawi. Dan perlu diketahui bahasanya, kalau hadis yang mengatakan jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Maka hadis ini menunjukkan, mafhumnya menunjukkan bahwasanya kalau kita baca sekilas maka menunjukkan bahasanya makmum tidak membaca sami Allah liman hamidah. Dan sebaliknya demikian juga hadis tersebut menunjukkan kalau imam tidak membaca Rabbana lakal hamdu. Ini mafhum mukhalafa yang bisa ditangkap dari hadis ini. Dan ternyata mafhum bahasanya imam itu tidak membaca Rabbana walakal hamdu adalah satu yang tidak benar. Berdasarkan hadis yang lain yang menjelaskan kalau Nabi sebagai imam juga membaca Rabbana walakal hamdu. Maka mafhum yang ada pada hadis ini adalah mafhum yang lemah. Mafhum yang ada dalam hadis ini adalah mafhum yang lemah. Buktinya mafhumnya untuk imam itu tidak terpakai. Maka hal ini adalah indikator kuat yang menunjukkan bahasanya mafhum hadis ini untuk masalah makmum itu juga lemah. Oleh karena itu maka yang tepat adalah kita menangkan dalil umum daripada berdalil dengan mafhum dengan keadaan mafhumnya adalah mafhum yang lemah. Kemudian tambahan yang kedua, dalil akli untuk masalah ini, bahasanya yang lebih tepat adalah menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Dalil akli tentang masalah ini adalah, jika kita mengambil pendapat yang mengatakan makmum itu cuma mengucapkan tahmid tanpa tasmi', maka hal ini menyebabkan adanya bagian salat yang tidak berzikir, tidak mengandung zikir. Ketika makmum, ketika imam bergerak naik, makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu, maka pada saat dia berdiri tegak, tidak ada bacaan apapun yang dia baca. Berbeda dengan seandainya karena bacanya sudah selesai, telah dia baca. Berbeda seandainya dengan jika kita katakan bahasanya makmum juga mengucapkan, mengumpulkan antara tasmi' dengan tahmid. Maka ketika dia bangkit dari rukuk, dia punya zikir yaitu sami Allah liman hamidah. Dan setelah dia tegak berdiri, maka ada zikir yang lain. Rabbana walakal hamdu. Maka jika kita mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan makmum itu tidak mengucapkan tasmi', maka terjadilah di sini satu hal yang agak aneh, yaitu ada bagian dari salat yang tidak mengandung zikir. Ini dari tambahan untuk masalah ini. Al-Qulihal ini dalam masalah khilafiyah istihadiyah, dan apa yang tadi saya sampaikan adalah alasan-alasan yang menguatkan ulama yang mengambil pendapat dan ini pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya makmum itu mengumpulkan antara tasmi' dengan tahmi'. Dan kita hormati orang yang memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah ini tanpa menutup kemungkinan untuk pintu diskusi dalam masalah ini. Kemudian perkataan sami Allah liman hamidah maknanya adalah taqabbalallahu minhu hamdahu, semoga Allah menerima pujiannya dan mengabulkan pujiannya. Di sini istilah sami'a di sini digunakan istilah sami'a padahal maknanya adalah qabul wal istijabah, menerima dan mengabulkan. Listiraq bainal qabul was sam'i. Karena kata-kata sami'a itu mengandung dua makna. Bisa sami'a itu maknanya mendengar dalam artian mendengar, dan bisa mendengar dalam artian menerima dan mengabulkan. Contohnya, innaka sami'u du'a. Ya Allah, sehingga engkau mendengar doa. Apa yang dimaksud mendengar doa? Cuma mendengar kok saja? Tidak. Mendengar dan mengabulkan doa. Dan maksud pokok dari doa adalah harap, orang yang berdoa berharap agar diterima dan dikabulkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah doa khusus yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperoleh keturunan? Ada, ya. Dan doanya adalah bahkan diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu doa para nabi, doanya Ibrahim, doanya Zakaria, Rabbi habli minas solihin, atau doa-doa yang lain yang Allah ajarkan di Al-Quran. Apakah setiap manusia ada korin? Mungkin yang ditanyakan adalah jin korin. Iya, setiap manusia punya jin korin sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Apakah korin tertinggal di dunia ataukah ikut ke alam selanjutnya? Jawabannya, ketika manusianya mati, ya jika jin tersebut masih berumur, masih punya jatah hidup, ya maka dia akan hidup dan tentu tidak ikut mati. Mengenai rukuk, bagaimanakah dengan kebiasaan orang Jawa apabila anak muda lewat orang yang lebih tua biasanya agak membungkukkan badan, apakah ini juga dilarang dan syirik? Sekarang maka membungkukkan badan inhina ketika bertemu orang adalah satu hal yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya oleh sahabat, apakah ketika kami bertemu dengan yang lain kami membungkukkan badan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la, jangan, atau tidak boleh. Adapun apakah itu termasuk rukuk, maka kita kembalikan kepada definisi rukuk. Apa itu definisi rukuk? Maka definisi rukuk adalah ketika seorang itu membungkukkan badan dan dia sudah tidak lagi bisa dikatakan berdiri, maka itu disebut rukuk. Namun jika dia masih bisa disebut qiyam, masih jika dia disebut berdiri, maka itu bukan rukuk. Bagaimana definisi rukuk yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin di Syarah Mumtah? Maka merundukkan badan, maka belum tentu rukuk, kecuali jika sampai bentuk rukuk, yaitu ketika orang ini sudah tidak lagi bisa disebut berdiri, tegak berdiri. Ala kulli hal, tentang masalah tradisi Jawa untuk membungkukkan badan ini, tidak harus membungkukkan dengan demikian bentuk membungkukkan. Orang sudah bisa menerima kalau ya tangan dijulurkan kemudian kepala agak tertunduk, itu sudah dinilai sudah orang sudah melakukan sikap yang sopan tanpa harus melakukan rukuk. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan video sholat berjamaah di Masjidil Haram. Saya melihat banyak laki-laki Arab yang sholat mengenakan baju seperti jubah dan terlihat isbal. Apakah hukumnya? Apakah baju tersebut pengecualian? Jawabannya, Masjidil Haram isinya itu banyak orang. Orangnya dari mana-mana. Tampang Arab bukan belum tentu orang Saudi. Ya. Dan orang Saudi sekalipun yang musbil juga banyak, dan itu bukanlah dalil kalau itu mubahnya satu hal. Perbuatan manusia bukan dalil, bahkan perbuatan ulama bukan dalil. Yang jadi dalil adalah Quran dan Sunnah. Maka perbuatan ulama saja bukan dalil, apalagi perbuatan orang awam atau orang yang tidak tahu siapakah dia, maka tentu terlebih-lebih lagi. Maka perbuatan orang bukanlah dalil dan bukanlah tolak ukur hukum. Maka satu hal yang terlarang adalah terlarang, baik itu dilakukan oleh orang Arab ataukah dilakukan oleh orang bukan Arab. Maka orang Arab yang melakukan hal yang terlarang, dia berbuat maksiat. Bolehkah wudhu membasuh tangan cuma satu atau dua kali saja dan begitu seterusnya sampai gerakan membasuh kaki? Jawabannya boleh, sekali-sekali boleh, dua kali, dua kali juga boleh. Meskipun yang lebih afdal adalah tiga kali, kecuali untuk kepala maka cukup sekali. Bila kita memakai pakaian atau celana mungkin yang ada warna merahnya tapi tidak dominan dan dapat dikatakan sedikit, apakah boleh? Jawabannya boleh, karena yang terlarang adalah merah polos. Adapun merah yang sekedar tambahan dan bukan merah polos, maka boleh digunakan, dan inilah pendapat yang paling tepat masalah ini, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Bila bertemu tetangga saya biasa melihat orang sedikit membungkukkan badan, apakah ini termasuk kemusyrikan? Jawabannya kembalikan pada definisi rukuk. Kalau sekedar orang itu menundukkan kepala, maka ini satu hal yang tidak terlarang. Apakah pernapasan dan tengah dalam ada yang dilarang? Apa yang dikatakan sebagai peguam tenaga dalam itu tidak ada. Yang benar itu adalah tenaga jin. Dan tenaga dalam manusia yang asli itu adalah kentut. Itu asli tenaga dalam, ada pun tenaga dalam bisa memukul dari jauh dan yang lainnya, maka itu tenaga jin dan bukan tenaga dalam. Adapun gerakan-gerakan perlatihan pernapasan, ya, maka jika memang semata-mata latihan pernapasan dan itu manfaat, maka tidak mengapa. Salat seorang yang hanya ikut gerakan tanpa doa, gerakan imam tanpa doa, salatnya sah. Apakah pendapat ini benar? Ini pendapat yang batil. Karena terdapat banyak rukun yang dia tinggalkan. Ya, cuma mengikuti gerakan tanpa bacaan sama sekali, maka dia tidak takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu ingat, takbiratul ihram itu takbirnya dan bukan angkat tangannya. Maka ada orang sholat cuma mengikuti imam tanpa bacaan sama sekali. Minal bidayah ilan nihaya. Dari awal sholat sampai akhir sholat. Maka dia tidak takbiratul ihram, tidak mengucapkan salam, cuma imam noleh ya noleh. Maka dia tidak mengerjakan rukun-rukun sholat. Demikian juga sholawat di tasawuf akhir itu wajib. Dan bacaan-bacaan yang lainnya. Maka pendapat kalau anggapan bahasanya jika seorang itu sholat mengikuti imam, maton asal mengikuti gerakan imam, ya, dari awal sholat sampai akhir sholat, dianggap sebagai salat yang sah, ini anggapan yang tidak benar. Ada imam salat yang mengucapkan sami Allahu, ainnya menjadi hamzah. Sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allahu liman hamidah, namun sami Allahu liman hamidah. Apakah salatnya batal? Apakah makmum harus mengoreksinya? Tentang bacaan sami Allah liman hamidah, maka ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama mengatakan sami Allah liman hamidah, hukumnya wajib. Ini pendapat Hanabilah. Maka jika perkara wajib itu ditinggalkan dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Dan sebagian ulama semacam Syafi'iyah mengatakan bahasanya sami Allah liman hamidah itu mustahab dan tidak wajib. Maka orang yang baca sami Allah liman hamidah, maka dia teranggap tidak membaca bacaan tersebut. Oleh karena itu maka yang pertama, maka imam semacam ini, apalagi di belakangnya ada orang yang bacaannya bisa lebih tepat, ya, dia tidak layak jadi imam. Dan hendaknya dia berkaca diri dan menyadari siapakah dirinya. Yang jadi masalah itu orang itu tidak sadar siapa itu dirinya. Dan menempatkan dirinya tidak pada tempatnya. Adapun tentang sholat orang tersebut dan makmum, maka ya, mudah-mudahan maka ini tidaklah mengapa, ya, terlebih lagi bahasanya ya, sebagian ulama berpendapat bahasanya bacaannya adalah bacaan yang hukumnya tidak wajib. Ada seorang lawan jenis yang tiba-tiba SMS saya nasihat-nasihat. Beliau itu teman satu jurusan. Saya cuekin saja SMS-nya dan langsung saya hapus. Apakah sikap saya ini benar? Jawabannya benar. Kalau itu SMS nasihat ya dibacanya, setelah cukup ya sudah dihapus. Enggak perlu dijawab. Yang dijawab itu kalau SMS tanyaan. Oh ini SMS nasihat, innamal a'malu binniyat, itu sudah dibaca. Habis selesai dibaca, dihapus, nanti ngebak-ngebai. inbox. Bagaimanakah belajar menjadi dewasa? Saya sering sekali cekcok dengan tetangga kamar saya. Dia terlalu sensitif. Bagaimanakah sikap saya? Orang itu belajar dewasa dengan dapat masalah. Orang itu dapat dewasa dengan dapat masalah. Karena dia cekcok dengan tetangga, kemudian tidak enak, dan yang lain, maka seharusnya dia introspeksi dan dengan itu dia belajar dewasa. Seorang itu akan belajar bagaimanakah bersikap, belajar untuk bersikap yang dewasa, dan tidak bersikap kekanak-kanakan. Ini dengan orang itu dapat masalah, dapat problem, mungkin cekcok sama orang, atau yang lainnya dapat masalah sama orang, ini kemudian menjadi pikirannya, akhirnya, oh, saya itu harus bersikap bagaimana, maka orang akan mengerti sedikit demi sedikit, bagaimanakah harus bersikap yang tepat. Ya. Kalau sudah tahu kawannya itu adalah orang yang sensitif, maka bersikaplah bagaimanakah seandainya Anda itu adalah dia. Bagaimanakah bersikap seandainya saya itu adalah orang seperti dia yang sensitif. Maukah saya yang sensitif ini mendapatkan perlakuan dari sebelah tetangga saya begini-begini, tetangga kamar saya begini-begini? Tentu enggak mau dan akan marah. Ya. Maka jika telah tahu demikian, maka kita sebagai tetangganya, maka kita akan menghindari sikap-sikap tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian tidak akan benar-benar beriman sehingga kalian menginginkan untuk orang lain sikap-sikap yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Maka kaidah dalam bergaul adalah bagaimanakah seandainya saya itu adalah dia. Maka bagaimanakah jika saya ini adalah tetangga saya itu. Maka apa yang saya inginkan dari tetangga saya? Oh, saya inginkan demikian, demikian, demikian. Maka berikanlah sikap-sikap itu kepadanya. Istri Nabi Ismail itu siapa? Jawabannya tidak ada keterangan tentang siapa namanya. Enggak perlu dicari-cari. Kalau seandainya tahu juga apa manfaatnya? Apa hukum kegiatan yang tidak berorientasi pada Islam? Dilihat manfaat secara duniawi apakah tidak? Kalau itu perkara mubah, manfaat untuk duniawi, maka tidak masalah. Ihris alama yanfauka. Dalam kau semangat melakukan hal-hal yang manfaat, manfaat secara agama ataupun manfaat secara duniawi. Wahyu terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Jika yang ditanyakan adalah tempatnya, maka di Madinah menurut pendapat yang paling kuat itu akhir surat Al-Baqarah, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jika seorang telah berjanji akan menikahi seseorang, apakah dia harus melakukannya? Maka jawabannya adalah menyelisih janji adalah sifat orang munafik. Menyelisih janji adalah sifat orang munafik. Maka hati-hati dengan janji. Apalagi janji masalah besar semacam ini. Jangan-jangan setelah itu ketemu yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih ini, malah jadi menyesal. Malah jadi masalah. Apakah perbedaan usia yang besar mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga? Jawabannya bisa jadi salah satu faktor. Oleh karena itu ketika Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha saghirah. Itu terlalu belia. Nabi katakan kepada Abu Bakar dan Umar yang melamar Fatimah, dia terlalu kecil, terlalu belia, enggak cocok kalau dinikahi oleh orang yang dengan usia, dengan jarak usia yang sangat jauh sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi menolak lamana Abu Bakar dan Umar karena rentang selisih usia yang sangat jauh. Akan tapi, ya, maka itu salah satu faktor. Adapun orang yang bisa memanage dengan baik, maka tidak masalah, sebagaimana Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiallahu anha. Namun itu salah satu faktor. Maka salah satu hal yang dipertimbangkan adalah selisih usia yang terlalu jauh. Selisihnya 20 tahun misalnya. Maka ini satu hal yang patut dipertimbangkan. Meskipun ya tidak mesti, ya, asalkan yang usianya lebih tua itu bisa ngomong, yang usianya masih muda sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyesuaikan diri, faham dengan Aisyah yang masih kanak-kanakan, masih main boneka-bonekaan dan yang lainnya, punya istri main boneka-bonekaan. Maka asal bisa membimbing, bisa ya bisa menyesuaikan diri, tidak masalah. Insyaallah kita lanjutkan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.